Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala aslun. Illam taqtarin bihinna ma al-harfiyatu. Kata beliau, jika tidak bergandengan dengan mereka ma harfiyah. Maksudnya, ini pernyataan sambungan dari kemarin. Sambungan dari perkataan fayan sibna al-mubtada'a isman lahunna wa yarfa'an al-khobaro khobaron lahunna. Itu sambungannya. Inna dan saudara-saudaranya itu menasab mubtada sebagai isim mereka, merupa khobar sebagai khobar mereka. Kapan? Illam taktarin bihinna ma'al hafiyya. Kalau mereka tidak bergandengan dengan apa? Ma harfiyah. Paham syaratnya itu? Kalau tidak bergandengan dengan apa? Ma. Paham mas? Sambungannya? Sudah nyambung kabelnya atau masih putus? Buka ke pernyataan terakhir, Ahmad. Setelah disebutkan inna wa anna li ta'kid walakinna lil istidra wa ka'anna lit tashbih awidhan walaita lit tamanni wala'alla lit tarajji aw lil isfaqi aw lit ta'lil. Titik. Setelah itu tugasnya apa? Fayansibna al mubtada isman lahunna. Mereka ini menasab mubtada sebagai isimnya. Wa yarfa'na al-khabara khabaran lahunna. Merupa khabar sebagai khabarnya mereka. Kapan ini amalan Ahmad? Sambungannya illam taktarin bihinna ma'al harfiyah. Selama tidak bergandeng dengan ma. Paham Ahmad? Paham? Yakin? Mubar? Nyambung kabelnya? Hah? Sudah? Betul ini? Betul? Selama tidak ada itu. Nah contoh, innamallahu ilahun wahidun. Lihat, artinya kalau ada inna yang bersambung dengan ma, atau anna bersambung dengan ma, atau ka anna bersambung dengan ma, atau laita bersambung dengan ma, atau ka apa-apa, lakinna bersambung dengan ma, tidak beramal. Karena syarat beramalnya itu kalau tidak bersambung dengan apa? Ma. Kalau bersambung, tidak beramal. Contoh, innamallahu ilahun wahidun. Lihat Allahu. Seharusnya kalau tidak ada ma apa? Inna allaha ilahun. Paham kan Ahmad? Tapi karena ada ma, maka batal amalannya. Jelas? Illa laita fayajuzul amron. Kecuali laita. Maksudnya dari inna dan saudara-saudaranya itu. Kalau bersambung dengan ma tidak beramal. Tapi kecuali laita. Dia tetap boleh dua. Apa boleh dua? Boleh beramal, boleh juga ilgo tidak beramal. Paham Ahmad? Pernyataan ini Ahmad? Masya Allah. Imran? Soleh? Salman? Paham ini? Syarah? Innama tansibu hadil adawatul asma'a watar fa'ul akhbaro kedalain. Alat-alat ini menasab isim. Watar faul akhbaro dan merupa khobar. Bishar dengan syarat. Alla taktarin bihinna ma'al harfiyah. Tidak bergandengan mereka dengan maharfiyah. Dengan syarat. Mereka tidak bergandengan dengan apa? Ma'al harfiyah. Ma' huruf. Fa'inik taronat bihinna. Kalau dia itu ma bergandengan dengan mereka, batala amaluhunna, batal amalan mereka. Paham Ahmad? Batal amalan mereka. Mana saya baca? Mana? Saya tahu antum tidak lihat. Paham ini? Mana saudaraku itu? Tidak salah di halamannya. Naji. Lihat ke halamannya itu, benar Ji? Paham, orang belajar tidak tahu apa yang dibaca. Kalau tidak bergandengan kalau dia bergandengan dengan mereka, maka batal amalannya. Wasoha dukuluhun alal jumlatil biliyah. Dan sah. Bisa. bisa mereka masuk ke jumlah fi'liyah. Ingat, inna dan saudara-saudaranya itu masuk pada jumlah apa? Ismiyah, karena dia menasah hukum mubtada dan khobar, kan begitu? Jumlah apa yang dia masuki? Jumlah apa? Ismiyah. Tapi ketika ada maharfiyah, bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Itu keunggulannya. Batal. Kenapa bisa masuk? Kalau antum ditanya, kenapa bisa masuk? Karena sudah batal tugasnya. Batal apa? Amalannya. Paham, paham? Alhamdulillah. Itu alasannya. Ya, qala Allah Ta'ala liha ini masuk pada jumlah fi'liyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama yuha liha yuha." Fi'il atau isim itu? Hah? Fi'il. Batal amalannya. Ya, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kalau yang kedua jumlah ismiyah, yang pertama itu annama yuha jumlah fi'liyah. Ila annama ilahukum ilahu wahid, batal amalannya walaupun dia masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Ya, wa qala ta'ala ka annama yusaquna ilal mauti. Mana dia? Yusaqun. Jumlah apa itu? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Jelas ya. Qala syair, fa wallahi ma faraktukum qalian lakum walakinnama yuqada fa sawfa yakunu. Masya Allah, bagus juga syairnya ini. Ini syair yang diucapkan, ya, kalau orang berpisah. Misalnya Ahmad pamit dari pesantren As-Sunnah. Nah, ini ucapannya. Fawallahi maka demi Allah, ma'faroktukum kalian lakum. Saya tidak meninggalkan kalian karena benci pada kalian. Walakinna ma yuqadha fa sawfa yakunu. Akan tetapi apa yang telah ditetapkan itu akan terjadi. Iya kan? Kalau ditetapkan Mubar pergi kembali ke kampung halamannya, pasti terjadi. Pak Mubar, jadi tidak usah bersedih. Iya, biar saja dia pergi. Pak Mubar, ah, Syahid kita mana ini? Jangan sampai antum ingat Mubar, tidak ingat Syahid. Hah? Lakinna ma yuqadha. Masuk pada jumlah apa? Fi'liya. Jelas. Wa qala al-akhir, berkata yang lain, ait nadhran ya abda qaisin la'allama adha atlakan narul himarul muqayyada. Mana dia? Adha at, jumlah apa itu? Fi'liyah. Kenapa bisa pada ada la'allah? Karena sudah masuk padanya siapa? Ma, tidak khusus lagi dengan jumlah apa? Ismiyah. Selesai. Wa yusatna minha, dikecualikan darinya, maksudnya dari yang batal amalannya, laita. Dikecualikan laita. Kenapa? Fa innaha takuna baqi, fa innaha takunu baqiyatan ma'a ma'al ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Sesungguhnya dia tetap bersama ma di atas pengkhususannya dengan jumlah ismiyah. Makanya boleh beramal, boleh tidak, karena dia ketika ada ma tidak masuk pada jumlah fi'liyah, tetap masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Fala yuqal, maka tidak dikatakan laita ma qoma zaidun. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa ini tidak bisa? Karena qoma zaidun jumlah fi'liyah. Falidhalika, dengan alasan itulah, karena dia tetap pada jumlah ismiyah, abaqau amalaha, mereka tetap amalkan amalannya, mereka tetapkan amalannya. Wa ajazu fihal ihmal, mereka juga bolehkan ihmal, tidak beramal, hamlan ala akhwatiha, karena mereka bawa kepada saudari-saudarinya. Karena saudarinya kalau ada manda beramal, iya kan? Saudarinya kalau ada manda beramal. Tapi kalau dilihat dari tetap khusus pada jumlah ismiyah, dia tetap beramal. Tapi untuk dikiaskan bersama yang lain, akhirnya tidak diamalkan. Maka boleh boleh dua. Pak Ahmad. Begini Ahmad. Ini inna dan saudara-saudaranya Ahmad, bisa setelahnya bersama dengan ma. Dan kalau ada ma, batal amalannya. Kan ini ma kafah, ma penghalang inna dan saudara-saudaranya untuk beramal. Paham gak ini? Ma penghalang. Paham ini? Ah, dan asalnya tadi, kalau sebelum ada ma, dia khusus jumlah ismiyah, Setelah itu boleh masuk pada jumlah fi'liyah. Paham? Dan tentunya kalau masuk pada jumlah fi'liyah sudah hilang amalannya sama sekali. Kan paham ini? Ah, kecuali laita. Laita tidak pernah masuk pada jumlah fi'liyah. Kalau begitu, tetap amalannya walaupun ada mah. Karena dia hanya khusus masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Masih tetap asli. Paham, Ahmad? Paham kan? Berarti beramal. Terus kenapa kita tidak amalkan? Paham? Dikiaskan dengan saudaranya juga. Saudaranya kan? Ya ini antum tidak adil, Ahmad. Saudaranya antum ada mah tidak beramal. Masalah itu tidak. Paham? Makanya dia bisa tidak beramal. Paham? Karena saudaranya kalau ada mah tidak beramal. Paham, Ahmad? Belum. Apa yang terakhir ini? Pikir sedikit. Hah? Apa yang terakhir, Ahmad? Saya kira mudah ini. Atau ada juga yang tidak paham? Mubar? Buang? Coba Mubar bilang ke Ahmad dulu. Apa yang untuk pahami Mubar? Ini laita. Baiklah, saya ulangi Ahmad. Dengar baik-baik Ahmad. Ini Ahmad, semua inna dan saudari-saudarinya, bentuk lain lagi ini mudah-mudahan dipahami atau tambah tidak dipahami. Ini inna dan saudari-saudarinya Ahmad, bisa masuk ma setelahnya. Ini namanya ma kafah, ma penutup, pencukup amalannya, inna dari amalannya. Kalau ada, tidak beramal. Tahap pertama. Dan kalau dia ada, bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Demikian pula ismiyah. Nah, karena dia sudah bisa masuk ke jumlah fi'liyah, akhirnya tidak beramal. Karena inna kalau masuk pada jumlah fi'liyah, tidak beramal. Dan saudari-saudarinya, kalau masuk pada jumlah fi'liyah apa? Tidak beramal. Kecuali laita Ahmad. Dia masih tetap boleh beramal. Kenapa masih tetap boleh beramal? Karena dia tidak masuk pada jumlah fi'liyah. Hah? Paham kenapa tidak beramal? Kenapa beramal dulu? Kenapa beramal? Karena? Kenapa tidak beramal? Karena tidak masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Tetap ismiyah. Dengan lihat dari sisi itu Ahmad, berarti dia tetap beramal. Karena tadi, inna dan saudara-saudaranya tidak diamalkan karena bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Karena dia khusus masuk pada jumlah ismiyah, akhirnya tetap beramal. Paham kan? Terus, boleh juga dia beramal. Boleh juga tidak. Tadi kan beramal. Boleh juga dia tidak beramal. Kenapa? Paham pertanyaannya? Paham dulu pertanyaannya? Kan boleh beramal. Tadi, kenapa boleh beramal? Karena kita masuk pada jumlah ismiyah. Sekarang pertanyaan kedua. Kenapa tidak boleh beramal kadang? Bisa juga tidak diamalkan? Paham? Paham ini yang mau ditanya? Hah? Dikiaskan dengan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya kalau ada mah beramal enggak? Laita? Ya tidak juga. Kan dikiaskan Ahmad. Tahu antum kiaskan? Tahu antum kiaskan? Hmm? Ini Ahmad. Ya mau dikiaskan Ahmad. Asalnya. Bah? Ini antum mau kiaskan ke sini. Paham? Bagaimana supaya bisa Ahmad? Dikiaskan. Tahu dikiaskan? Dikasih sama saudara. Atau belum? Belum? Hah? Contohnya lama. Jangan-jangan tidak paham kias ini. Tidak paham antum kias. Tahu kias. Antum bilang, kosa Ahmad thawbahu. Ahmad kias bajunya. Apa artinya? Dia ukur bajunya dengan badannya supaya pas. Supaya sama. Paham, paham antum. Itu namanya apa? Kias. Ah, antum samakan laita dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Dengan saudari-saudarinya tadi. Inna, anna, ka, anna, lakinna, la'alla. Paham kan? Dia kiaskan. Kalau antum kiaskan ini, Ahmad, jadi apa? Jadi sama. Apa kesamaannya? Tidak beramal kalau ada ma. Paham? Belum? Hah? Yakin? Yakin? Qala al-mu'allif, daripada nanti cari lagi pemahaman orang lain. Yakin betul ini? Nanti tidak tidur antum semalam? Hmm? Iya. Lihat ini. Selanjutnya kata beliau, rahmallahu ta'ala, wa qad ruwiya bil wajhaini qaulus syair. Telah diriwayatkan dengan dua sisi itu perkataannya penyair. Maksudnya beramal dan tidak. Pada perkataan penyair, qalat ala laitama hadal hamamu lana ila hamamatina au nisfahu faqad. Syair kita mana? Hah? Itu al-hamamu dibaca dua. Datang dibaca di ropa al-hamama. Datang dibaca di naf di ropa al-hamamu. Datang di ropa al-hamama. Sebagai apa? Sebagai apa? Salah. Sebagai badan. Sebagai apa? Badan. Mana yang diamalkan? Hada itu. Cuma al-hamamah tergantung dari kedudukan hada. Kalau antum baca hada, amalkan laitama, berarti hada masuk. Berarti antum baca badalnya al-hamamah. Tapi kalau antum tidak amalkan laitama, karena ada ma, maka hada marfu. Berarti antum baca apa? Al-hamamu. Paham Ahmad pendalilannya? Inti kita dari hada sebenarnya. Cuman hada itu disingkap kedudukannya oleh al-hamam, badalnya. Namanya badal ikut mubadal. Jelas Pak Ahmad? Iya. Ruwiya birofil hamam wa nasbihi. Diriwayatkan dari birof hamam dan di nasab. Paham Ismail? Wa qawli. Dan perkataanku ma'al harbiya. Ma'al harbiya. Itiraz an ma'al ismiyah. Itu untuk mengeluarkan ma' ismiyah. Untuk mengeluarkan apa ma' ismiyah. Fa innaha la tubtilu amaluha. Tahu ma' ismiyah? Tahu ma' ismiyah? Ma' mausulah. Itu tidak membatalkan amalannya. Bahkan dia beramal kepada ma'. Iya kan? Beramal kepada siapa? Ma'. Karena ma' ismiyah bisa menjadi isimnya siapa? Isimnya inna dan saudara-saudaranya. Fa innaha la tubtilu amalaha, sesungguhnya dia tidak membatalkan amalannya, bahkan dia isim. Wa dalika qauli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah taala, innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u, tiada lain yang mereka perbuat adalah kaidu sahir, tipu daya sihir. Fama huna isim bimakna alladhi. Ma di sini isim bermakna alladhi, maksudnya isim mausul. Maksudnya adalah isim mausul. Wa huwa fi maudi'i nasbin bi inna. Dia berada dalam kedudukan nasab dengan apa? Inna. Isimnya inna. Isimnya apa? Inna. Wa sona'u silah. Dan sona'u adalah apanya? Silah. Kan namanya isim mausul pasti ada apanya? Silatul mausul. Wa la a'id mahdhuf. A'idnya dihilangkan. Kan tidak apa-apa. A'id itu dihilangkan. Tidak apa-apa Ahmad, atau harus ada? Harus ada dilafadkan? Tidak apa-apa dihilangkan. Wala a'id mahdub wa kaidu sahir al-qobar. Kaidu sahir itu adalah qobar. Wal makna, dan maknanya, innal ladhi sona'u kaidu sahir. Sungguh yang mereka lakukan adalah tipu daya sihir. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya Ahmad? Selesai. Aslun. Ka'in al-maksurati mukhafafatan. Masya Allah. Ini pembahasan masalahnya diatopkan kepada sebelumnya tadi lagi. seperti in yang dikasroh dan mukhaffafah. Siapa yang seperti in di sini? Siapa yang seperti in? Yang paling terakhir disebutkan siapa? Siapa yang paling terakhir disebutkan? Laita. Laita kain. Seperti in. Apa maksudnya? Seperti in yang dikasro mukhattabah. Yang diringankan. Maksudnya bukan inna, tapi apa? In. Inna yang sudah diringankan. Menjadi apa? In. Sama. Boleh beramal, boleh juga tidak beramal. Paham maksudnya? Ini hati-hati. Karena penjelasan Ibn Hisham sedikit-sedikit ini. Padahal di matan bersambung asalnya. Di matanya apa? Bersambung. Tapi karena belum potong-potong dijelaskan dulu. Ini sambungannya harus antum pahami kemana. Sudah paham ini Ahmad? Sambungan kabelnya. Jangan salah, nanti koslet. Iya. Wa ma'na hadha, artinya belum jelaskan sendiri. Annahu kama yajuzul imal wal ihmal fi ilaitama. Bahwasanya sebagaimana boleh beramal dan boleh tidak pada laitama, kadzalika yajuzu fi inna al maksurah idza khuffifat. Demikian pula boleh pada inna yang dikasrah kalau dia diringankan, tidak ditasdid. Kaqaulika seperti perkataan antum, in zaidun la muntalikun, tidak beramal. Wa in zaidan muntalikun. Paham gak ini? Apa bedanya dua contoh itu? Beramal dan tidak beramal. Lumayan, bedanya itu lumayan. Tapi apa perbedaan lain, perbedaan kedua? Siapa yang bisa lihat? Dari contoh yang dibawakan oleh Ibn Hisham. Dari contoh itu ada isyarat tentang sesuatu perbedaannya. Iya. Kalau marfu mansub, marfu artinya tidak beramal. Mansub marfu artinya beramal. Sama dengan tadi. Ada satu hal lain. Pada khobarnya. Perhatikan baik-baik. Kalau tidak beramal, wajib ada lam pada khobarnya. Wajib. Tidak boleh tidak. Kalau beramal, tidak perlu. Karena orang tahu itu adalah inna. Yang dibaca in. Tapi kalau dia dibaca in, kemudian antum tidak amalkan, nanti akan samar dengan innafiyah. Tahu innafiyah? Kalau tidak ada lam ini, artinya in zaidun muntolikun. Zaid tidak pergi. Itu artinya. Samar. Tapi kalau ada lamun tolikun, itu sungguh Zaid pergi. Untuk apa itu lam? Untuk menunjukkan itu adalah in. Itu menghindari iltibas. Karena in ada dua. Ada in nafiyah, in yang bermakna tidak. Ada in apa? Ada in apa? Mukhaffafa mina tsaqila. Bedanya nanti perhatikan. Di khobarnya ada lam atau tidak. Kalau ada lam, itu pasti inna yang diringankan. Paham? Karena lam ini tidak pernah masuk pada khobarnya inna fiya. Jelas ini perbedaannya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala wal arjah al ihmal. Lebih rojihnya. Kan boleh dua. Boleh beramal, boleh tidak. Lebih rojihnya di ihmal. Apa arti ihmal mubar? Diamal? Diamalkan. Betul itu bual? Betul. Betul itu Ahmad? Diamali. Gimana? Jangan berubah dengan yang tidak benar. Ahmad, betul itu? Tidak berani. Aman? Betul atau tidak? Ihmal lawan dari ihmal. Ihmal artinya beramal. Ihmal lawannya. Artinya tidak beramal mubar. Paham mubar? Paham enggak? Antum setuju di ini? Aksu laita. Kebalikan dari laita. Kalau laita, lebih rajin beramal daripada tidak beramal. Ini kebalikannya. Qala ta'ala, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Lama, enggak boleh dibaca. Lama. Kalau antum tidak amalkan, Tidak boleh baca lamma. Kenapa? Karena kalau lamma bukan lam yang tadi. Lamma, lamma yang iya, yang lain. Paham, Ahmad? Jadi ini dibaca lama, supaya itu lam yang tadi, lamun tolikun. Paham gak ini? Diringankan supaya ditahu itu adalah inna. Kenapa supaya ditahu ada inna? Karena di sini tidak amalkan. Karena kalau diamalkan in kullah. Paham gak ini? In kullah, paham? Sekarang dia tidak amalkan, maka wajib ada lam. Yang saya bilang tadi, wa in kullun lama, lama, lihat, lama, semuanya ditakhfif. Lama jami'un ladaina muhdarun. Wa qala ta'ala, wa in kullan. Amal atau tidak? Amal atau tidak? Amal. Amal, in kullan, masuk. Beramal. Lama la yuwafiyannahum rabbuka amalahum. Kata beliau, lihat. Qara'a al-haramiyaini. Qara'a al-haramiyaini di buku saya la harakat hirmiyani. Nah, salah harakat. Bukan tuh apa? Hah? Sama. Oh, salah. Iya. Yeah. Haramiyain, maksudnya dua yang asal dari haram. Wa Abu Bakar, ya, yeah, dari kata harami, Makkah, Madinah. Iya. Yeah. Kata beliau rahmallahu taala dibaca oleh dua haramiyain. Iya. Yeah. Haramiyan wa Abu Bakar, dan Abu Bakar berarti tiga orang, dua yang haram, dua dari haram, dan Abu Bakar bitakfif wal imal, dengan dia baca ringankan in, kemudian dia amalkan yang terakhir itu, yang terakhir in kullan, dia baca in terus dia apa? Amalkan. Jelas ini artinya apa ini? Antum coba perhatikan, belum bilang tadi apa yang paling roji, apa rojinya? Apa ihmal. Makanya banyak ayatnya yang tidak diamalkan daripada yang diamalkan, tapi boleh diamalkan. Kenapa? Kan ada ayatnya in kullan. Sementara yang tidak diamalkan dua tadi, in kullu. Dua. Sampai ini. Ah, ini lebih rajih tidak beramal daripada beramal. Jelas ini? Jelas ya? Antum sudah jelas ini? Hah? Hah? Atau belum, Ahmad? Ahmad? Jelas, Ahmad? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, iya. Yeah. Aslun fa'amma lakin, adapun lakin mukhaffafatan yang diringankan, tahu lakin, lakinna kemudian dibaca apa? Lakin diringankan, fatuhmal, maka dia dituhmal. Apa artinya tuhmal mubar? Tidak beramal. Mantap. Bual tuhmal beramal. Apa? Tidak beramal. Itu lakin. Jadi kalau ada dibaca lakin, tidak ada amalannya. Dia beramal kalau dibaca apa? Lakinna. Jelas ini? Tidak beramal. Wadhalika lizawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Demikian itu karena hilang pengkhususannya terhadap jumlah ismiyah. Paham ini? Kalau sudah hilang pengkhususannya terhadap jumlah ismiyah, maka hilang amalannya. Ya, seperti tadi. Seperti kan kalau ada ma, sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Sudah, lakin sudah tidak bisa masuk pada jumlah. Hilang pengkhususannya, maka batal amalannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma zolamnahum, walakin kanu. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Walakin kanu humud zolimin. Jumlah fi'liyah. Filia. Wa qala ta'ala, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Jumlah ismiyah, tapi karena dia diringankan batal amalannya. Jelas ini, batal amalannya. Ar-rasikhun dibaca, seandainya dia dibaca beramal, dibaca apa? Ar-rasikhin. Jelas ini, fadakhalat ala jumlataini, maka dia masuk di dua jumlah. Dia masuk di berapa jumlah? Di berapa jumlah? Dua jumlah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, aslun wa amma an. Adapun an dibahas satu-satu ini yang diringankan. Adapun an fata amal, maka dia beramal. Wajibu fi ghairi darurah hadfus miha dhamirus sya'ni. Masya Allah. Wajib pada selain darurah, artinya walaupun dah darurah. Paham gak ini? Wajib pada selain darurah, selain syir. Wajib pada selain syir, dihilangkan isimnya yang berupa dhamir sya'ni. Jadi rata-rata setelahnya langsung sebagai apa? Langsung sebagai apa? Khobarnya. Berarti setelahnya langsung dibaca apa? Nasab atau rofa? Nasab atau rofa? Dibaca apa? Rofa. Sebagai apa? Khobarnya, iya. Dibaca rofa. Tadi dibilang nasab, iya enggak? Wajib dibaca apa? Rofa. Karena isim yang selalu dihilangkan kalau dia diringankan. Kalau dibaca an. Lihat dalam ayat ya. Alimahan sayakunu. Itu setelahnya jumlah sebagai khobarnya. Jelas ini? Isimnya mana? Isimnya mana? Domir sya'an. Asalnya annahu sayakunu. Jelas ini amat? Jelas amat? Jadi wajib ini perlu saja. Jadi antum ingat saja. Kalau dia diringankan, tidak ada isim disebutkan. Isimnya dihilangkan. Apa yang dihilangkan kalau ditanya? Domir sya'an. Hu. Paham gak ini? Tapi pada selain doruro. Kalau doruro bisa saja ada. Seperti dalam syair akan disebutkan nanti. Iya. Wa kaunu khobariha jumlatan. Masya Allah. Dan bentuk khobarnya berupa jumlah. Makanya tadi di ayat saya contohkan. Alimaan sayakunu. Berupa apa itu? Khobarnya berupa apa? Mafsulatan yang dipisahkan. Maksudnya tadi lihat antum lihat itu. Sayakun. Dipisahkan dengan apa? Sin. Ya? In budia bifi'lin mutasorifin ghairu doa. Dan dipisahkan kalau dia diawali oleh fi'il mutasorif bukan doa. Kalau dia diawali oleh fi'il mutasorif bukan doa. Wajib dipisahkan di dengan maksud ini itu in budia bifi'lin mutasorif ghairu doa itu jumlah itirodiyah namanya. Jumlah yang disisipkan di tengah-tengahnya. Asalnya wa jumlah mafsulatan bi qadr. Dan khabarnya wajib berupa apa? Jumlah yang dipisahkan dengan apa? Qadr. Au tamfis atau tamfis, tau tamfis? Sin dan saufa. Paham? Maka di ayat tadi. Iya, di ayat tadi. Au nafi atau dipisahkan oleh siapa? Nafi. Au lau atau dipisahkan oleh siapa? Lau. Berapa berarti pemisahnya? Berapa berarti pemisahnya? 4. Kode. Tampis. Sin saufa. Nafi. Dan lau. Tapi ingat. Ini kata beliau. In budi'at bi fi'ilin mutasorif ghairu doa. Kalau dia diawal oleh fi'il mutasorif yang bukan doa. Artinya kalau fi'ilnya jamid. Atau fi'ilnya doa. Itu lain lagi hukumnya. Dipahami ini? Masya Allah. Kita lihat syarahnya. Artinya. Intinya sebenarnya. Dia beramal. Paham? Dia beramal. Isinya dihilangkan berupa dhamir sya'an dan khobarnya berupa jumlah. Itu inti. Itu inti. Syarah. Wa amma anna al-maftuhah. Adapun anna ini fathah. Fa innaha idha khufifat. Sesungguhnya dia kalau ditakfif diringankan dibaca an. Bakiyat ala makanat alaihi min wujubil i'mal. Maka dia tetap di atas apa yang dia berada di atasnya berupa wajib beramal. Paham ini? Wajib beramal. Lakin akan tetapi yajib fismiha salah satu umur. Wajib pada isimnya dulu. Wajib sebentar khobarnya. Wajib pada isimnya tiga perkara. Pertama ayyakuna domiron. Satu la dohiro. Dia harus berupa domir bukan isim dohir. Beda kalau dia dibaca anna. Bisa domir bisa dohir. Anna zaidan. Anna allaha. Annahu. Boleh. Kalau dia anna. Tapi kalau dibaca an wajib isimnya berupa apa? Domir. Bukan dohir. Kedua, wa yakuna bimakna sya'an. Harus domir itu bermakna sya'an sesuatu. Bukan bermakna tertentu. Sesuatu. Iya. Wa yakuna mahdhufa. Syarat ketiga. Dan harus dihilangkan. Artinya tidak boleh disebutkan. Jelas ini? Tidak boleh disebutkan, harus dihilangkan. Wajib fi khabariha, dan wajib pada khabarnya. Ayakuna jumlatan la mufrada, satu. Wajib pada khabarnya berupa jumlah, bukan mufrad. Mufrad artinya bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Fa in kanati jumlah, kalau dia jumlah ismiyatan aw fi'liyah, kalau dia jumlahnya fi'liyah atau ismiyah atau fi'liyah, fi'luha jamid, fi'ilnya adalah fi'il jamid, aw fi'liyatan fi'luha mutasarrif, atau fi'ilnya mutasarrif, atau doa, tapi dia doa, lam tahtaj ila fasil. Perhatikan baik-baik, kalau fi'ilnya jamid, atau fi'ilnya mutasarrif, tapi maknanya doa, ini tidak butuh pada pemisah, paham Ahmad? Tidak butuh kepada tadi, kode, tidak butuh kepada sin saufa, tidak butuh kepada nafi, tidak butuh kepada siapa? Lau, kalau fi'ilnya jamid. Demikian pula kalau fi'ilnya mutasarrif, tapi maknanya apa? Fi'ilnya mutasarrif, tapi maknanya apa? Doa. Maka tidak butuh pada pemisah. Yapsiluha min an. Ia memisahkannya dengan an. Mithalu al-ismiyah qauluhu ta'ala. Lihat contoh ismiyah. Yang jumlah ismiyah tidak perlu dipisah. Firman Allah Ta'ala. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Anilhamdu. Alhamdu sebagai apa? Kenapa diropa? Sebagai apa? Khobar. Asalnya annahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasannya perkara dan ucapan mereka adalah segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Takdiru annahu alhamdulillah. Ay annal amra wa sya'an. Yaitu perkara dan urusan itu. Paham? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dibilang domir sya'an. Paham ya? Karena maknanya as-sya'an. Al-amr, perkara, urusan. Itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahufifat an wa hudifas muha. Maka diringankan an dan hilangkan isimnya. Wa waliyat ha al-jumlah al-ismiyah bila fasil. Waliyat datang setelahnya. Waliyat artinya datang setelahnya. Amat waliyat apa artinya? Ja'a ba'dahu. Itu artinya waliyat. Dan datang setelahnya. Al-jumlatul ismiyah bila fasil. Jumlah ismiyah tanpa apa? Jumlah ismiyah tanpa pemisah. Wa mithalul fi'liyah allati fi'luha jamid. Contoh fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Tidak butuh juga pemisah tadi. Iya kan? Contoh. Wa'an asa ayyakuna kodik taroba ajaluhum. Mana fi'il jamidnya? Mana? Asa. Ada pemisah? Tidak ada. Wa'an laisa lil insani illa ma sa'a. Mana fi'il jamidnya? Laisa, ya kan? Laisa kan fi'il madhi jamid. Disorok kita dapatkan. Iya, enggak ada fi'il mudhorinya. Pak Ahmad, ada pemisah Ahmad? Perlu enggak Ahmad? Perlu enggak pemisah? Enggak perlu. Karena fi'il jamid. Wa takdir annahu asa wa annahu laisa. Ya? Wa mithalul lati fi'luha mutasarrif. Bahwa doa. Contoh yang fi'ilnya mutasarrif tapi doa. Contoh fi'ilnya mutasarrif tapi apa? Fi'il mutasarrif tapi doa. Yaitu firman Allah. Wal khamisatu an ghadiballahu alaiha. Dan yang kelima adalah semoga kemurkaan Allah atasnya. Ini ayatnya kan ayat mula'anah. Yang perlu antum tahu. Ini ayat mula'anah. Ayat yang suami istri saling melaknat. Pahamin ayat? Saling melaknat. Jelas ini. Kapan orang saling melaknat? Itu di fikih. Antara suami dan istri. Ada suatu ketika mereka disyariatkan untuk saling melaknat. Kalau itu terjadi. Kalau saling melaknat berarti dia doakan laknat atas suaminya atau atas apa? Istrinya. Lihat. Al-khamisatu an ghadibah. Perhatikan kata ghadibah. Mutasarrif atau jamid? Itu pertanyaannya. Mutasarrif atau jamid? Ya, mutasarrif karena ghadiba yaghdabu ghadaban. Ya kan? Bangga ini, mutasarrif. Tapi kenapa di sini annya enggak ada? Ya pemisah. Paham yang kita inginkan. Kenapa enggak ada pemisah Ahmad? Apa jawaban antum Ahmad? Ulama dari Gontang? Kita tanya dari Munabarat. Karena doa, Pak Ahmad. Pak Saudara. Karena itu maknanya doa. Yang kelima, bahwasannya semoga laknat Allah atasnya. Fi qiraati man khaffafa an wa kasuro wa kasuro addad, pada bacaan orang yang meringankan an, dia bacaan dan dia kasroh dotnya. Dia baca apa? Godiba. Tapi kalau dia baca anna, harus dia fathah dotnya. Godoba. Karena kalau godiba fi'il. Kalau godoba? Kalau godoba apa? Isim, masdarnya. Kan godiba yagdobu godoban. Sama dengan fariha yafrohu farohan. Bukan farahan, salah. Ini fi'il lazim. Fi'illah lazim. Fi'il lazim dari kata yang menunjukkan atas kebahagiaan, kegembiraan atau kemarahan. Wazan masdarnya apa? Fa'alan. Sudah lewat gak itu? Di mana itu? Hah? Di sorof. Jelas ini penjelasannya. Bagi orang membaca an, terus godiba. Tapi kalau dibaca anak, harus godoba. Karena isim. Jelas ini, pada yang membaca seperti itu. Jam berapa itu? Saya tidak ada jam. Hah? 5:55. Kita lihat masalah. Akhirkan besok. Baiklah. Dan berarti mak anna tetap berarti sungguh sama. Jadi dari ini kan hanya diringankan dari sisi lafaz, maknanya masih sama. Maka itulah kita tahu tadi seperti in itu fungsinya. Kalau in nabi tidak biasa, tapi kalau in asalnya inna, sungguh penekanannya sama. Ini hanya terjadi pada lafaz, tidak mempengaruhi makna. Sudah ini? Jelas sama? Alhamdulillah kita cukup. Subhanallah, alhamdulillah.